Kita lanjut pada kitab berikutnya, yaitu tentang kitab Jinayah At-Tamayyu' ala Manhajis Salafi. Nah, sampai pada halaman ke-10 ya. Qala hafizallahu ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala, wasimmatu wajhin annal alima wasamatu wajhin annal alima idha istahada wa akhta la yakunu khata'uhu manhajan. Ini penting. Dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala, wasammata wajhin, dan sisi lainnya, annal alim, ini sisi menerangkan tentang apa? Kemarin pembahasan tentang apa yang dilakukan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, iya, dalam menyikapi apa? Mereka apa? Ahlul dalal. Annal alima idha istahada, bahwa sesungguhnya setiap alim apabila dia beristihad, wa akhta'a, dan dia keliru, la yakunu khata'uhu manhajan. Ini penting. Tidak bisa ya, ketika seorang, setiap alim ketika dia beristihad dan keliru, tidak bisa kekeliruannya ini apa? Menjadi sebuah manhaj. Ya. Tidak bisa. Jangan kemudian kesalahan seorang alim itu jadikan sebagai manhaj, sebuah tolak ukur. Yajib sulukuhu ala nas, yang wajib untuk dijalani oleh setiap manusia. Tidak boleh. Ya. Kesalahan seorang alim tidak bisa menjadi manhaj. Wa ma'juru ala istihadi, tetapi beliau mendapatkan pahala karena istihadnya. Walaupun keliru, seorang alim ini apa? Dapatkan pahala dia. Sekalipun dia keliru, tetapi kesalahannya tidak bisa menjadi apa? Menjadikan manhaj, ya, menjadikannya manhaj. Baik, mafhum? Ya. Jadi kalau salah, salah. Begitu, ya. Tidak bisa jadi manhaj. Adapun bagi alim tersebut, beliau mendapatkan apa? Pahala karena istihadnya. Hada wus'uhu, ini adalah wus'unya. Ini adalah upaya, usahanya beliau. Rahmatullah alaih. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali apa? Sesuai dengan kadar kemampuannya. Lakin ayyan tahija khata'uh wa yattakhid maslakan wa dinan falaysa dhalika bisadid. Akan tetapi kalau sampai kesalahannya itu dijadikan sebagai manhaj dan dijadikan sebagai maslak jalan, sebuah jalan, wa dinan, dan sebagai agama, falaysa dhalika bisadid, maka yang demikian tidak benar. Iya. Kenapa? Bal wala shawab wala haq, bahkan tidak benar dan tidak hak. Fal khata khata'un. Maka sebuah kesalahan itu adalah salah. Gitu ya? Baik, ini kesimpulannya. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dikatakan, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala. Ini apa? Ini yang mendasari pendapatnya Syekh Ubaid al-Jabiri. Berarti apa? Ini bukan pendapat beliau semata, tetapi apa? Sudah ada salafnya, sudah ada pendahulunya. Apa dikatakan oleh kalangan salaf? Katakan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa annal alima qad yazillu wala budda, bahwa setiap alim qad yazillu, terkadang tergelincir, dan itu pasti, itu pasti ya, wala budda, dan itu pasti. It laisa bima'sumi. Kenapa? Karena seorang alim itu bukan orang yang maksum. Iya. Ini sudah pasti, ya kan? Tapi tidak ada yang mengatakan apa seorang alim itu maksum. Fala yajuz qabulu kulli ma yaquluhu, sehingga tidak boleh menerima setiap apa yang diucapkannya. Iya. وَيُنَزَّلُ قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِ الْمَعْصُومِ, dan tidak boleh pula mendudukkan, menempatkan ucapannya kepada kedudukan ucapan orang yang maksum. Itu apa? Asy-syari' Rasulullah SAW. Iya. Jangan disamakan antara ucapan alim dengan wahyu itu. Iya kan? Sehingga kita tidak akan ada yang mengatakan, seorang salafi tidak akan mengatakan apa? Ucapan Syekh Fulani wa'allani itu adalah wahyu. Tidak. Iya kan? Fahadha alladhi dhammahu kullu alimin ala wajhil ardh. Dan ini yang telah dicela oleh semua alim yang ada di muka bumi. Iya. Wa harramu, bahkan mereka apa? Mengharamkan perbuatan seperti ini. Yaitu apa? Yunazzil qaul alim manzilata qaul ma'sum. Iya. Mendudukkan ucapan seorang alim seperti kedudukannya ucapan al-ma'sum. Wa dhammu ahlahu, dan mereka telah mencela pelakunya. Wa huwa aslu bala'il muqallidina wa fitnatihim. Dan ini adalah sumber petaka dari para muqallid, orang-orang yang taklid, orang-orang yang membebek, wa fitnatihim, dan sumber fitnah mereka. Karena ini, yaitu apa? Mendudukkan ucapan seorang alim sebagai wahyu. Nah ini. Fa innahum yuqalliduna al-alima fima zalla fihi. Karena mereka, orang-orang muqallidin ini, yuqalliduna alim, mereka bertaklid membebek kepada seorang alim, fima zalla fihi, pada perkara yang tergelincir padanya. Iya. Jadi ngikutnya kepada apa? Kepada hal yang tergelincir. Wa fima lam yazilla fihi, dan pada perkara di mana alim itu tidak tergelincir padanya. Artinya apa? Diterima, diambil semuanya mutlak, secara apa? Secara mutlak. Ditelan mentah-mentah. Walaysa lahum tamyizun baina dzalik, dan mereka tidak memiliki pembeda antara hal itu. Fa yakhuduna ad-dina bil khata wala budda, sehingga mereka mengambil agama ini dengan kekeliruannya dan itu pasti. Wa yuhilluna ma harramallah, sehingga mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Wa yuharrimuna ma ahalallah, mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Wa yusyari'una ma lam yusyari', mereka mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Wala budda lahum min dhalik, dan ini pasti terjadi pada yang demikian. Idh kanatil ismatu muntafiyatan amman qalladuh, karena keismatan, dikarenakan ismah penjagaan sifat tidak pernah keliru, ini tidak ada pada orang yang dia taklidi, yang mereka taklidi, iya, yang mereka ikuti, yang mereka ekori. Wal khata'u waqi'un minhu wala budda, sedangkan kekeliruan itu pasti terjadi pada seorang alim, dan itu pasti seorang alim pernah terjatuh ke dalam kekeliruan. Demikian disebutkan dalam Ilamul Waqi'in. Baik. Juz kedua halaman 132 sampai 133. Wa sammatu wajhin, sisi lain kata beliau. Wa huwa anna haula'il munharifin, bahwasanya mereka-mereka al-munharifin, orang-orang yang menyimpang ini, ahlus syatat, mereka adalah ahlul ifrat, orang yang berlebih-lebihan, orang yang ghulu. Ightanimu rahabat as-sadri syekh rahimahullah ta'ala, di mana mereka ightanimu, langsung menyambar, mengambil kesempatan dari kelapangan dada syekh rahimahullah ta'ala. Iya, ketika syekh adalah orang yang tidak enak, ya tidak enakan, bahasa Jawanya pakai wuh, bahasa Sundanya apa? Berarti. Hah? Enggak ada. Jadi ngerasa enggak enakan, gitu ya. Maka apa? Ikhtanimu, mereka langsung menyambar yang seperti ini. Wa tibata qalbi, dan kebaikan hati syekh. Wa mahabbati nusha birifqi wal hikmah, kecintaan syekh kepada nasihat, ingin sekali memberikan nasihat dengan lemah lembut, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan apa? Nasihat yang baik. Fa'aqadu akhiral amri, jilsatan, maka mereka pun langsung mengikatnya dengan apa? Dengan majelis. Untuk apa? Limuhakamatihi, untuk berhukum kepada syekh. Yuriduna isqatahu, mereka yang mereka inginkan adalah menggugurkannya, menjatuhkannya. Lihat, artinya apa? Oh, lihat, syekh aja nerima kita, ya kan? Nah, makanya walhamdulillah Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, ketika Yahya Al-Hajuri datang ke masjidnya Syekh, kemudian apa, Syekh Rabi mengambil sikap tidak mau menemuinya, bahkan apa, sholat di masjid lain. Ini apa? Dalam rangka untuk ini, menjaga yang seperti ini, ya, agar tidak terjadi, agar jangan sampai Al-Hajuri dan Hajawurah mereka apa, mengambil kesempatan. Lihat, tuh lihat, Syekh Rabi saja masih menerima, ya. Buktinya apa? Ketika Syekh Rabi tidak menerima, yang dijadikan dalil apa? Ketika Syekh Salih Husain menerima, wa Syekh Al-Syekh menerima, ya. Ketika diterima oleh masyekh yang lain, lihat, jadikan dalil. Tuh lihat, Syekh Salih Husain saja masih mau menerima Yahya Al-Hajuri. Kenapa kalian tidak mau menerima? Ya kan? Begitu. Atau mereka melupakan sikapnya Syekh Rabi, tidak mempedulikan sikapnya Syekh Rabi. Padahal sebelum-sebelumnya mereka selalu mengatakan Syekh Rabi itu adalah Syekhuna wa Imamuna wa begitu. Iya. Yeah. Tapi ketika Syekhnya berlawanan dengan apa? Yah Al-Hajuri, mereka tidak mengambil ibrah di dalam perlakuan Syekh. Hamdalah Ta'ala. Nah, fanduru madza sana'u ma ahliyat. Lihatlah kata Syekh Ubin. Mada sana'u ma'ah, apa yang telah mereka perbuat bersama Syekh bin Baz. Yuriduna ayasna'u ma'ahu jaza'a sinimar. Nah, mereka menginginkan dengan perbuatan mereka tersebut bersama Syekh, dengan majelisnya mereka bersama Syekh bin Baz, apa? Jaza'a sinimar. Apa jaza'a sinimar? Ini bahasa kiasan bahasa Arab, ya. Ini kiasan dalam bahasa Arab. Jaza'a sinimar, kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam kiasan Indonesia, itu apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Suatu kebaikan dibalas dengan keburukan. Syekh bin Baz sudah baik-baik hati menerima mereka, kemudian apa? Mereka berbuat dengan sesuka hati mereka, menjatuhkan Syekh bin Baz dengan mengatakan, iya, Syekh bersama kita. Nah, begitu kan? Syekh mendukung kita, Syekh lihat, seakan-akan apa? Syekh mendukung kebatilan, iya kan? Berarti apa? Mereka ingin menjatuhkan kehormatan Syekh rahimahullah ta'ala. Taib. Walakin Allah sallam, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Syekh rahimahullah ta'ala. Taib. Nah, ini. Jadi yang mereka inginkan apa? Jaza sinimar, ya. Nah, suatu kebaikan dibalas dengan keburukan. Thumma yuqad, kemudian dikatakan, idza kana hadha huwa samtu Syekh rahimahullah ta'ala, apabila ini adalah samtu Syekh rahimahullah ta'ala, apabila ini adalah titik nadir dari Syekh rahimahullah ta'ala, katakanlah perkara yang paling buruk dari Syekh rahimahullah ta'ala, walladhi nadinullah fihi annahu alim muhaqqiq mustahid, maka kita katakan apa? Bahwa yang kita yakini kepada Allah, ya, fihi tentang Syekh, annahu alim, bahwa beliau adalah seorang alim muhaqqiq, seorang ahli tahqiq, ya, orang yang betul-betul meneliti, mustahid, seorang mustahid, wa annahu ma salaka ma'a haula min al-lin wa rifqi illa wa huwa tami'un fi qabulihi min haqqa, dan bahwasanya Syekh rahimahullah ta'ala masalaka, tidak akan menempuh jalan, sebuah jalan ma'aha ula, bersama mereka ini, minal lin wa rifqi, yaitu dengan, dalam bentuk kelembutan dan apa, kasih sayang, illa wa huwa tami'un fi qabulihimul haqqa, melainkan Syekh sangat berkeinginan agar mereka bisa menerima al-haq, wastijabatihim lahu, agar mereka bisa menerima al-haq, menyambut al-haq, hatta annahum tajarra'u alih, sampai mereka lakukan perbuatan yang lancang kepada syekh. Tajarru alaih wa amadu ala isqatihi, dan mereka sengaja menjatuhkan kehormatan syekh. Walakinallaha khayyaba sa'yahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala apa, justru membuat upaya mereka bangkrut. Nah, aku katakan, fa innahu hadzar ulama ajilla wa a'immah jahabata min ar-rukun ila ahli al-ahwa wa syatat, bahwa sesungguhnya para ulama ajilla, para ulama yang mulia, wa a'immah jahabata, para imam yang cendekiawan, yang cerdas-cerdas, mereka telah mentahdir minar rukun ila ahli al-ahwa, dari condong kepada ahli al-ahwa. Iya. Artinya apa? Para imam, para ulama yang lain sudah mentahdir, sudah memperingatkan kita. Dari apa? Dari sikap condong kepada ahli al-ahwa. Wasyatat, dari orang-orang yang ghulu. Wa mumazadatihim wa mukhalatatihim, dari bergaul dan bercampur dengan mereka. Para ulama sudah memperingatkan. Mukhalatatan tamayyu'in, yaitu dengan pergaulan tamayyu', sifat apa, lembek. Wa taskit wa takhdir, taskit, pergaulan yang membuat kita diam. Wa takhdir, pergaulan yang membius kita. Min asri sahabah ilal yaum, dari zamannya para sahabat sampai zaman kita sekarang, para ulama sudah memperingatkan bahayanya bergaul dengan mereka-mereka. Wa ana dzakirun lakum ba'dal amsilah, dan aku akan sebutkan kepada kalian, untuk kalian, sebagian contohnya. Lihat, dikasih sebagian contohnya oleh syekh. Iya, sebelum itu kita baca ini apa, footnote-nya. Qala mimma yu'ayyid sihhata ma dzakarahu syekhuna hafizallahu ta'ala qaul Imam bin Baz rahimahullahu ta'ala, termasuk dari perkara yang menguatkan kebenaran apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizallahu ta'ala adalah ucapan Imam bin Baz rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala? Fa idza kana hajruhu lil mubtadi'i wa bu'duhu anhu la yatarattab alaihi syarrun a'dham fa inna hajrahu haqqun. Kata Syekh, apabila hajarnya kita kepada orang tersebut, apa, hajarnya dia kepada mubtadi', kepada seorang mubtadi', ya, wa bu'du anhu, dan jauhnya, sikap menjauhnya dia dari mubtadi' ini, la yatarattab alaihi syarrun a'dham, tidak menimbulkan kejelekan yang lebih besar, tidak menimbulkan kejelekan yang lebih besar, fa inna hajrahu haqqun, berarti apa, hajarnya dia benar. Gitu kata Syekh. Berarti syaratnya apa? La yatarattab alaihi syarrun a'dham. Iya. Tidak menghasilkan kejelekan yang lebih besar. Ini. Wa aqallu ahwalihi ayyakuna sunnah. Minimal keadaan yang seperti ini di atas sunnah. Begitu. Iya. Atau dikatakan sebagai amalan sunnah. Wa hakadha hajru man a'lana al-ma'asi wa adharaha, demikian juga menghajar, memboikot orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan menampakkannya. Aqallu ahwalihi annahu sunnah, paling minim perbuatan tersebut adalah sunnah. Amma in kana adamul hajri aslah, tetapi kalau seandainya tidak menghajar, tidak memboikot itu ternyata aslah, lebih memperbaiki orang tersebut. Li'annahu yara anna da'wata ha'ula'il mubtadi'in wa irsyadihim ila sunnah wa ta'limihim ma'aujabahallahu alaihim yu'asir fihim, dikarenakan dia melihat bahwa saya dakwah mereka-mereka para mubtadi'in ini, dan bimbingan mereka ini kepada sunnah dan pengajaran mereka, ma'aujabahallahu alaihim, apa yang telah Allah wajibkan atas mereka, ini yu'asir fihim, begitu membekas pada mereka, wa yaziduhum hudan, dan menambahkan petunjuk pada mereka, fala ya'jal fil hajri, maka jangan tergesa-gesa untuk memboikot. Walakin yubghiduhum fillahi, tetapi tetap membenci mereka karena Allah. Kama yubghidul kuffara wal usata, wal usata, sebagaimana membenci orang-orang kafir dan usat, mereka orang-orang yang bermaksiat. Lakin yakunu budduhu lil kuffari ashaddu, akan tetapi atau ashadda, akan tetapi kebenciannya kepada orang kafir ini ashadda, lebih keras. Ma'a da'watihim ilallahi subhanah, dengan tetap kita mendakwahkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hirs ala hidayatihim, dan tetap bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi tetap kita menanamkan kebencian, tapi apa? Dengan itu kita tetap terus berusaha mendakwahi mereka. Kenapa? Amalan bi jami'il adillati syar'iyyah, sebagai bentuk pengamalan terhadap seluruh dalil-dalil syar'i. Demikian disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah taala. Baik, contohnya. Contoh dari apa nih? Contoh dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri tadi apa? Yaitu apa? Bahwa bergaul, berkumpul dengan mereka itu sangat berbahaya. Ya. Nah, rawalla al-Lalikai 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diriwayatkan Imam Al-Lalikai dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, wallahi ma adunnu 'ala dhahril ardi al-yawma ahaddan ahadan ahabba ila syaitani halakan halakan minni. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahi demi Allah, ma adunnu, aku tidak mengira, ala dhahril ardil yawma ahadan ahabba ila syaitan, aku tidak mengira ada orang yang di atas muka bumi ini pada hari ini satu orang pun yang lebih dicintai oleh syaitan halakan, yaitu apa? Kebinasaannya, kehancurannya. Tidak ada orang yang lebih diharapkan kehancurannya oleh syaitan minni, dari diriku, kata Ibnu Abbas. Artinya apa? Ibnu Abbas merasa apa? Dirinya adalah orang yang paling dimusuhi oleh syaitan. Yeah. Orang yang paling diharapkan binasa, mati, begitu ya. Kenapa? Faqila wa kaifa? Maka ditanyakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa engkau berprasangka demikian? Faqal, maka Ibnu Abbas menjawab apa? Wallahi, demi Allah, innahu la yuhdisul bid'ata fi masyriqin aw maghrib. Sesungguhnya, demi Allah, sungguh telah terjadi kebid'ahan di timur dan atau di barat. Fayahmiluhar rajulu ilayya, kemudian ada seseorang yang datang membawa kebid'ahan tersebut kepadaku. Fa'idan tahat ilayya, ketika kebid'ahan itu telah berujung kepadaku, berhadapan dengan diriku, qama'tuha bis sunnah, aku lumat dengan sunnah. Lihat, aku lumat dengan sunnah. Faturaddu alaih, maka terbantahkanlah bid'ah tersebut, ya, orang tersebut. Demikian, lihat, berarti apa? Setiap kali ada bid'ah, kebid'ahan yang terjadi di timur atau di barat, ketika datang berujung kepada Ibnu Abbas, selalu ditempaskan, selalu bisa ditumbangkan. Lihat, berarti apa? Orang yang paling diinginkan oleh syaitan apa? Kebinasaannya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, wa ardhah. Wa qala Mus'ab ibn Sa'ad, dikatakan juga oleh Mus'ab bin Sa'ad, la tujalis maftunan, jangan sekali-kali kamu duduk dengan orang yang maftun, orang yang terfitnah, orang yang memiliki pemikiran keliru, iya, orang yang membawa kerancuan dalam pemikirannya. Kenapa? Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain, karena orang tersebut tidak akan mungkin keliru menempatkan kamu pada salah satu dari dua keadaan. Yaitu apa? Keadaan pertama. Imma ayaftinaka fatutabi'u. Boleh jadi orang tersebut akan membuat kamu terfitnah sehingga kamu mengikuti. Iya, mengikuti dia. Ini keadaan pertama. Wa imma atau keadaan kedua, an yu'dhiyaka qabla an tufariqah. Boleh jadi orang itu membuat kamu, membuat hatimu sakit sebelum dia meninggalkan kamu. Iya, sebelum kamu meninggalkan dia. Ini. Ya. Jadi kemungkinan cuma dua. Makanya kata Mus'ab bin Sa'ad, apa? Jangan kamu duduk dengan orang yang maftun, maftun, terfitnah. Jangan duduk-duduk bersama orang yang terfitnah. Kenapa? Karena kamu keadaannya tidak akan mungkin lepas dari dua keadaan. Yang pertama apa? Bisa jadi dia membuat fitnah pada dirimu sehingga kamu mengikuti dia, atau dia akan membuat hatimu sakit sebelum kamu meninggalkan dia. Oh, bayangkan. Ngeri sekali kan? Nah, wa ablaq min hadza wa dzak, dan yang paling parah daripada itu dan ini dan itu, qaulu sallam, ya, yaitu sabda Rasulullah sallam, artinya apa? Yang lebih dalam maknanya adalah sabda Rasulullah sallam, al mar'u ala dini khalilih. Rasul telah mengingatkan kepada kita, yaitu apa? Al mar'u ala dini khalilih. Al mar'u ala dini khalilih, setiap orang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Setiap orang bergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaknya salah satu dari kalian melihat kepada siapa dia berteman, berkawan dekat. Ya. Yeah. Kalau cuma berkawan sekedar lintas lalu, mungkin tidak terlalu parah. Tapi kalau ini sudah menjadi teman dekat, lebih parah. Ya. Yang berteman sepintas lalu saja sudah diingatkan oleh Mus'ab bin Sa'ad, ya, jangan berduduk-duduk dengan orang yang maftun. Ini berarti apa? Cuma sepintas lalu, ya kan? Nah, makanya Syekh Ubaid mengatakan, ablag min hadza wa dza. Hadis Rasul ini apa? Ablag min hadza wa dza. Ya. Karena yang digambarkan oleh Ibnu Abbas dan Mus'ab bin Sa'ad ini adalah orang yang sepintas lalu saja, ya kan? Lihat hadis Ibnu Abbas. Ada orang yang datang dari timur atau barat, kemudian datang kepada Ibnu Abbas, langsung dihempaskan, langsung ditumbangkan syubhatnya, ya kan? Kebid'ahannya. Berarti ini sepintas lalu. Orang yang sepintas lalu. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan juga apa? La tujalis maftunan. Jangan kamu duduk dengan orang yang terfitnah. Ini juga sepintas lalu. Tetapi Rasul mengatakan apa? Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu, setiap orang itu apa? Bergantung pada agama teman dekatnya. Nah, ini berarti apa? Lebih parah kalau seperti ini. Nah, keadaannya kalau sudah punya teman dekat yang maftun. Baik. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya dia melihat, salah satu dari kalian melihat kepada siapa dia berteman dekat. Fa idza taqarrara hadza fa'lamu anna mayujalisuna ahla syatab wa ahla al-ahwa asnaf. Kalau hal ini sudah diikrarkan, ditetapkan, kita sudah apa, katakanlah sepakat sudah dengan ini, maka apa, barulah Syekh memberikan satu kaidah, yaitu apa, fa'lamu anna mayujalisuna ahla syatab, bahwa orang-orang yang bermajlis dengan ahlus syatat ini, ahlul ifrat ini, orang-orang yang gulu ini, wa ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu ini, asnaf, ada beberapa golongan. Wala yumkin an nusawwi bainahum fil hukmi. Sehingga kita tidak mungkin untuk mengeneralkan, ya, menyamaratakan antara mereka dalam hukumnya. Tidak bisa sama hukumnya. Fakullu sinfin minha kama satasma'una. Dan setiap masing-masing golongan dari golongan-golongan tersebut seperti yang akan kalian dengarkan. Yakhtalif fil hukmi anil akhar. Di mana hukumnya berbeda-beda, beraneka ragam satu sama lainnya. Ya. Yeah. Fa insyaallah taala akan kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Iya. Baik. Nah, wallahu alam sab ila huna naqtafi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.